yen tak rasa raku wawo prasetrone ngati dan sakelingan tembang ini bro buto aku rino pancen nyoto yen sirupo yo ramita yani nanging aku wis kepacut tresno angin gemku angon Trisno kang satu. Koyo ngopo iba bunga rasa jroning ati tetekan setiaku kang Trisno kang satu koyo ngopo iba bunga rasa jroning ati tetekan setiap kata.